Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau berkaitan dengan MLM, bagaimana kalau kita menjadi anggota perusahaan-perusahaan yang memasarkan produknya dengan cara MLM dengan niat hanya menjadi salesnya atau tanpa merekrut orang bergabung menjadi anggota? Sekali lagi, bagaimana kalau kita menjadi anggota perusahaan-perusahaan yang memasarkan produknya dengan cara MLM dengan niat hanya menjadi salesnya tanpa merekrut orang untuk bergabung menjadi anggota? Kepada Ustaz Saifuddin, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang dimaksud menjadi anggotanya, ya, maka dia telah ikut mendukung sistem ini. Nah, sistem yang telah kita sebutkan banyak pertentangan dengan syariat Islam. Ya. Maka semestinya dia tidak masuk dalam sistem ini. Ya. Tetapi masalah barang menjual barang, maka ini sah-sah saja barang itu dijual selama barang itu adalah halal, mubah, ya. Tapi kalau penjualannya menggunakan sistem ini, ya dia mestinya tidak masuk ke dalamnya, tidak masuk ke dalam sistem tersebut, ya. Nah, tetapi kalau kalau dia tidak masuk ke dalam sistem tersebut, ya, maka menjual barang yang seperti itu jenisnya dan tidak dalam sistem tersebut, maka tidak mengapa insya Allah. Bukan dari sisi diharamkannya jenis barangnya, tetapi dari sisi masuk ke dalam sistem tersebut, ya. Sistem yang di sana ada beberapa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana kita sebutkan, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kalian dalam al-bir dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam al-itsm wal 'udwan, jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Maka kalau menjadi anggota, kalau mau tidak mau harus menjadi anggota, ya ini masuk dalam sistem. Tapi kalau dia tidak menjadi anggota, ya, sebagaimana menjual barang-barang yang lainnya tanpa menjadi keanggotaan, tidak masuk dalam keanggotaan, maka tidak mengapa, ya, karena yang diharamkan adalah sistemnya, dan bukan jenis barangnya, selama barang itu adalah barang yang halal dan barang yang mubah. Wallahu ta'ala alam sawab.